بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kemarin kita mempelajari lazim. Nah, lazim min qawli ahadin siwa qawlillahi wa rasulih. Dan tiap keadaan al-halatul ula telah kita ambil, yaitu ada ayat qara lil qaili fa yaltazima bihi. Konsekuensi ucapannya disebutkan, kemudian pemilik ucapan itu mengakuinya. Nah, yang dicontohkan di sini terkait konsekuensi penetapan sifat al-fi'liyah, bahwa itu berarti يلزم من ذلك أن يكون من أفعاله ما هو حادث، وهذا لازم حق. نعم. لأن الحادث قد يقوم بالقديم، وحدوث الفعل لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه حدوث الفاعل، وحدوث أحد فعل الله سبحانه وتعالى كمال، حدوث أحد فعله تعالى كمال، لأنه لا يزال ولم يزل فعال لما يريد، هو كمال. طيب، الحالة الثانية أيمن رحمه الله. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. أن يذكر له. الحالة الثانية. طيب. تعرف تعني الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل طيب. disebutkan kepadanya konsekuensi ucapan dia, disodorkan kepadanya ويمنع, dan dia menolak, ya, dia menghalangi at-talazum bainahu wa baina qawli, dia menghalangi, menolak adanya talazum, adanya hubungan konsekuensi antara konsekuensi yang disodorkan itu dengan ucapannya, jadi dia menolaknya. Rayyid mithlu an yaqula an-nafi lis-sifati liman yuthbituha yalzamu min ithbatika an yakuna Allah ta'ala mushabihan lil khalqi fi sifatihi. Hai, misal annafi sifati, yang menafikan sifat, mengatakan kepada yang menetapkannya, ya, berkonsekuensi dari penetapan engkau menetapkan sifat-sifat itu, bahwa Allah Ta'ala menyerupai makhluknya dalam hal sifat-sifat yang ditetapkan tersebut, ya. Nah, di sini طيب يجاوب فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ طيب، dijawab oleh al-Muthbit yang mengatakan sifat-sifat itu. Sebelum lanjut, yang dia maksud dengan musyabihan di sini adalah mumathilah. Yalzamu min itsbati ayakuna Allah Ta'ala musyabihan lil khalq, yani mumathilan lil khalq. Itu yang mereka inginkan. Itu yang diinginkan oleh an-nafi. Karena al-mumatsalah itu yang dinafikan dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengannya. Sesuatu selainnya. Jadi, al-mumatsalah. Jadi, dia ingin menembak. Ya, al-muthbit. Ya, karena dia tidak setuju dengan itsbat al-sifat. Jadi, dengan mengajukan konsekuensi ini. Bahwa anda menetapkan sifat-sifat itu. Itu berkonsekuensi ya, penyamaan Allah dengan makhluk pada sifat-sifat itu. Padahal Allah kan sudah mengatakan laisa kamitsli syai, tidak sesuatu yang sama dengannya. Berarti konsekuensi yang batil ini menunjukkan batilnya ucapanmu menetapkan sifat-sifat itu. Nah, itu tujuan dia. Bisa difahami ini? Hah? Baik, maka dijawablah oleh al-Muthbit, la yalzamu dhalik. Nah, ditolak. Ya. Tidak berkonsekuensi demikian. Lianna sifatil khaliqi, karena sesungguhnya sifat-sifat pencipta mudhafatun ilaih, disandarkan kepadanya. Disandarkan kepada al-khaliq, pencipta secara khusus. Lam tudkar mutlaqatan, tidak disebutkan secara lepas, secara mutlak, tanpa penyandaran. Ya, tetapi itu disandarkan kepada Allah sebagai sifat Allah. Hatta, jadi tidak disebutkan secara mutlak, secara lepas, tanpa penyandaran, tanpa pengkhususan. Hatta yumkina ma alzamta bihi, sehingga memungkinkan apa yang engkau ya, apa yang engkau haruskan dari konsekuensi itu. Ya. Konsekuensi itu mungkin jika lepas, yakni mutlaqah. Ya. Menetapkan sifat itu secara lepas. Adapun ini tidak mudhafah, disandarkan kepada Allah. Artinya khusus sifat Allah. Wa ala hadha, maka berdasarkan atas ini, fatakunu mukhtasatan bihi, maka sifat-sifat itu khusus dengannya, karena disandarkan kepadanya. Jadi khusus dengannya, dengan Allah SWT khusus sebagai sifat-sifat Allah. La'iqatan bihi, selaras, sepadan dengan Allah Subhanahu wa Taala, dengan dirinya. Kama annaka, sebagaimana sesungguhnya engkau ayuhan nafi, wahai orang yang menafikan, lissifat, sifat-sifat Allah, anda tuthbitu lillahi ta'ala datang. Anda menetapkan bahwa Allah punya zat, punya diri, wujud. Ada wujud dirinya, wujud zatnya. Wa tamna'u, dan engkau menolak, menghalangi bersama dengan penetapan adanya zat diri Allah. Anda mencegah, melarang, menolak ayyakuna, bahwasanya diri Allah itu zatnya, dirinya, wujudnya musyabihan lil khalq, menyamai makhluk fi dzati, pada zatnya tersebut, pada dirinya tersebut. Nah, ini ditembak balik kan. Nah, Anda menolak sifat dengan subhat itu. Baik. Anda sekarang menetapkan, Anda kan menetapkan Allah punya zat, punya diri. Ya. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa konsekuensi ucapan Anda itu adalah menetapkan itu berarti zatnya Allah sama dengan zat makhluk, bahwa zat Allah menyerupai, menyamai zat makhluk. Kenapa Anda tidak mengatakan itu konsekuensinya? Anda tidak mau kan? Tamna dari. Anda menolak itu. Konsekuensi itu bukan konsekuensi dari penetapan zat. Nah, sama. Kami menetapkan sifat-sifat, ya, dengan menolak konsekuensi bahwa sifat-sifat itu menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya. Karena Anda menetapkan zat diri Allah yang adalah dirinya Allah sendiri, bukan makhluk. Nah, itu beda. Begitu pula sifat-sifatnya adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifatnya Allah, bukan sifat-sifat makhluk. Kenapa harus disamakan? Nah, fa'ayyu farqin bainal dzati was sifat. Maka apa perbedaan antara dzat dan sifat? Nanti akan datang pada kaidah-kaidah sifat. Nah, ya, al-kalamu fi sifat kal-kalami fi dzat. Itu kaidah. Jadi ini sebenarnya masuk ke kaidah fa yufarqu baina dzati was sifat, karena kaidah al-kalamu fi sifati kal-kalami fi dzat. Nah, karena al-kalama itu, karena al-kalama fi sifati kal-kalami fi dzat, karena al-kalama fi sifati الصفات كالكلام في الذات. Karena al-kalam, pembahasan dalam masalah sifat itu sama dengan pembahasan dalam zat. Nah, bisa dipahami ya? Ya. Dia tidak bisa berkutik ya. Dia tidak bisa melanjutkan syubhatnya tersebut. Artinya dia ini tanakut, kontradiksi nih tadi yang menafikan sifat. Karena dia menetapkan zat dengan keyakinan zat itu beda dengan zat makhluk. Menetapkan zat diri Allah yang beda dengan makhluk. Nah, tapi dia tidak mau menetapkan sifat karena berkonsekuensi sifat itu disamakan dengan makhluk, padahal harusnya dia juga menetapkan sifat dengan keyakinan sifat itu beda dengan sifat makhluk, karena sifat itu disandarkan kepada diri Allah, kepada Allah, yang berarti khusus sifatnya, dan itu beda dengan sifat makhluk. Baik, wa hukmul lazimi fi hatainil halaini zahirun. Hukum konsekuensi dari ucapan pada dua keadaan ini tampak jelas. Nah, الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر. طيب. Lazim tersebut, konsekuensi tersebut maskutan anhu, ayakuna lazimu maskutan anhu, konsekuensi itu didiamkan. Baik, fala yudkaru, biltizamin wala man'in. Maka tidak disebut ya adanya iltizam, tidak pula man'. Jadi tidak disebutkan bahwa pemilik ucapan itu mengakui konsekuensi itu sebagai konsekuensi ucapannya, tidak pula disebutkan bahwa dia menolaknya. Jadi tidak bisa dipastikan apakah dia mengakui itu sebagai konsekuensi ucapannya atau dia menolak itu sebagai konsekuensi ucapannya. Fa hukmuhu fi hadhil hali an la yunsaba ila al-qa'ili. Maka hukumnya pada keadaan ini tidak boleh dinisbatkan konsekuensi itu kepada pemilik ucapan. Tidak boleh dikatakan bahwa ini konsekuensi ucapan dia karena ya dia tidak ada dari dia bahwa dia menerimanya. Ya. Atau menolaknya. Li'annahu yahtamilu lau dhukira lahu an yaltazima bihi. Li'annahu yahtamilu, karena sungguhnya ada ihtimal, kemungkinan lau dhukira lahu, jika disebutkan kepadanya konsekuensi itu, an yaltazima bihi, dia akan mengakui itu sebagai konsekuensi ucapannya. Ya. Au yamna'u talazuma. Nah, atau dia akan menolak adanya keterkaitan konsekuensi. Nah. Wayahtamilu lau dzukira lahu katabayyana lahu luzumuhu au butlanuhu an yarji'a an qawlihi. Li'anna fasad al-lazimi yadullu ala fasadil malzumi. Nah, dan berkemungkinan pula lau dzukira lahu, jika disebutkan padanya, fatabayyana lahu luzumuhu wa butlanuhu. Nah, indi fatabayyana lahu luzumuhu wa butlanuhu. Kemudian tampak jelas bagi dia, menjadi jelas setelah disebutkan, menjadi jelas bagi dia luzum, benarnya itu sebagai konsekuensi ucapannya, wa butlanuhu, dan bahwa itu batil. Jadi ketika disebutkan kepada dia, diserorkan, ini konsekuensi ucapan Anda. Ya. Kemudian dia menyadari dengan itu bahwa memang itu konsekuensinya. Dan ternyata itu hal yang batil. Maka kemudian ayyarji'an qawli, dia pun rujuk dari ucapannya setelah dia menyadari bahwa ternyata ucapannya itu mengandung konsekuensi. Ternyata ucapannya itu punya konsekuensi. Ucapannya itu punya konsekuensi yang batil, sehingga dia pun rujuk. Nah, lianna fasadan lazim, karena batilnya, rusaknya konsekuensi satu ucapannya dulu ala fasadil mazum, menunjukkan rusaknya, batilnya ya dasar konsekuensi itu. Ucapan yang menjadi dasar konsekuensi itu. Sumber konsekuensi itu. Nah, sehingga tidak bisa dinisbahkan sama sekali. Baik, wali wurudi hadain al ihtimalaini la yumkinu al hukmu bi anna lazim al qawli qawlun. Nah, berdasarkan datangnya dua kemungkinan ini, maka tidak mungkin ya ada vonis hukum untuk keadaan ini bahwa konsekuensi suatu ucapan adalah ucapan dia. Tidak bisa. Nah, fa in qila idza kana hadha lazimu laziman min qawlihi lazima an yakuna qawlan lahu li anna dhalika huwa al aslu la yama ma'a qurbi talazumi. Tayyib, fa in qila, jika dikatakan idza kana hadha lazimu laziman min qawli, apabila konsekuensi ini merupakan konsekuensi dari ucapannya, lazima ayyakuna qawlan lah, mengharuskan bahwa itu adalah ucapan miliknya ya, konsekuensi itu juga adalah ucapannya. Bianna dhalika huwa al-aslu, karena itulah yang merupakan asal. La siyama ma'a qurbi talazumi, apalagi ya bersama dekatnya hubungan konsekuensi ya yang ada. Qulna, maka kami jawab, katakan qulna hadza madfu'un bi anna al-insana basharun wa lahu halatun nafsiyatun wa kharijiyatun tujibu dhuhula 'anil lazimi faqad yaghfulu aw yashu aw yanghaliqu fikruhu aw yaqulu al-qawla bi madayiqil munadharati min ghairi tafkirin fi lawazimihi wa nahwu dhalik. Baik. Dijawab, kami katakan hadaban su, ini tertolak. Tidak bisa. Ya. Teori itu tidak bisa. Nah, kenapa? Jadi tidak bisa ditetapkan sebagai kaidah. Bi annal insan, karena sesungguhnya namanya insan, manusia, bashar. Insan itu bashar, manusia biasa. Walahu halatun nafsiyatun wa kharijiyatun. Yang namanya manusia, dia punya keadaan-keadaan jiwa, diri, dan ada keadaan-keadaan luar, ya, unsur di dalam dirinya, jiwanya, dan ada unsur-unsur dari luar. Tujibul dhuhula 'anil lazim, yang unsur-unsur tersebut, keadaan-keadaan tersebut, mengharuskan, ya, dia lalai dari konsekuensi tersebut. Lalai dari konsekuensi tersebut. Tidak terbetik sama sekali ketika dia mengucapkan ucapannya bahwa ternyata ada konsekuensi seperti itu. Ya. Karena apa dia gufulu. Karena mungkin saja dia lalai. Ya. Tidak tanggap. Tidak menyangka ternyata ucapannya bawa konsekuensi batil seperti itu. Awyashu, atau dia lupa. Awyang ghaliqu fikruh, atau tertutup pikirannya, buntu pikirannya. Awyakulul qawla fi madayiqil munadharati, atau dia mengucapkan suatu ucapan pada kondisi-kondisi terjepit dalam perdebatan-perdebatan. Dan dia terdesak, terjepit, sehingga mengeluarkan ucapan min ghairi tafkirin, tanpa dipikirkan matang-matang fi lawazimihi, mengenai konsekuensi-konsekuensinya. Walahu dhalik, dan yang semisal dengan itu, sehingga tidak bisa, ya, tidak bisa sekadar ucapan seseorang kemudian dikatakan ini konsekuensi ucapannya begini, ya, langsung dikatakan berarti dia juga telah berpendapat dengan demikian. Jadi tidak boleh ada satu ucapan kemudian ada konsekuensinya, ya, yang batil, kemudian dikatakan berarti dia juga dikatakan bahwa dia telah berpendapat dengan konsekuensi yang batil. Tidak bisa, karena konsekuensi tersebut harus disodorkan dulu, kan, ya kan. Nah, yang pertama ketika disodorkan dia mengakui, ya, baru disebahkan ke dia. Atau dia menolak. Kalau dia tolak, ya, berarti tidak bisa disebahkan ke dia. Adapun belum disodorkan dan tidak ada anggapan dari dia, tidak bisa. Tidak bisa langsung kita mengatakan berarti dia berpendapat dengan konsekuensi itu, tidak bisa. Karena ihtimal-ihtimal yang telah kita dengar. Nah, jadi ketika disampaikan ini, konsekuensi ucapan Anda, Anda mengakui, Anda berpendapat dengan konsekuensi ini, setelah itu, wah, astaghfirullah, ataraja'an qawli, saya istighfar kepada Allah, saya mohon ampun, saya rujuk dari ucapan saya, ternyata konsekuensi itu batin, saya menarik ucapan saya, kan begitu. Nah, karena boleh jadi dia lalai ketika mengucapkannya, dia lupa seterusnya dari hal-hal yang menjadi faktor dia lalai dari konsekuensi tersebut. Yang telah kita baca tadi. Barakallahu fiikum wa tawfiqan lakum wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.